Shalom. Shalom. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Dimana pada pagi hari yang indah ini kita masih bisa berkumpul di rumah yang kudus ini untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita. Kita sembah Tuhan kita yang maha besar, yang maha pengasih. Mari kita menyanyikan lagu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Terjadi sekarang. sekarang intro. Ini mari bersama-sama katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Mujizat terjadi. Kali ini kaum laki-laki ini. Katakan curahkanlah kaum laki-laki. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi kaum ibu, sekarang ini. Katakan kaum ibu, curahkanlah. Kita bersama-sama mengatakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami. Kami kembali hadir di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus ini. Walaupun kami ya Tuhan sebelumnya ya Tuhan melakukan ibadah online, tapi hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan di mana kami boleh datang ke rumah-Mu memuji dan muliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau melihat ya Tuhan jemaat-Mu yang masih Engkau berikan anugerah kesehatan kepada kami. Dan juga ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang saat ini belum dapat hadir bersama kami di sini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau selalu melindungi mereka ya Tuhan, sehingga untuk minggu depan kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah mengangkat pujian-pujian kami dari awal dan hingga akhir nanti Tuhan. Kiranya pujian-pujian kami ini untuk memuliakan nama-Mu saja. Ini doa kami ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin.

jemaat Tuhan, kami silakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama doa pengakuan dosa. Saya akan bacakan pengantaran doa pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bapa di sorga, dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah mengasihkan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau dalam kami, tetapi nafsu kami tentang hendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa dan dari hidup yang kami salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita membacakan responsoria kita yang terambil dari Mazmur 130. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, dan di ayat ke-8 kita bersama-sama membacakannya. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian jara dari jurang yang dalam, aku berseru kepada-Mu ya Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kita bersama-sama. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Sama seperti saudara-saudara kita seiman seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pelayanan kebaktian tanggal 22 Agustus 2001. Gelombang pertama, khotbah Ibu Pendeta BL Boris Payung STH. Liturgis atau WL Bapak LS SH Sinaga. Doa sapaat Bapak LS J Sinurat. Pemusik tim musik, singer Marta Gulo dan Priti Daily. Infokus Noel Tamaro Panjaitan. Petugas gelombang kedua, khotbah Ibu Pendeta BL Boris Payung STH. Liturgis Bapak LS L Pakpahan. Doa sapaat Bapak CLS SP Nenggolan. Pemusik Bapak L Togatorop. Singer S Ibu Boru Simamora dan Ibu G Boru Tambun. Infokus Noel Tamaro Panjaitan. Dihimbau kepada jemaat Tuhan, maraknya kembali COVID-19 ini, supaya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan, dan bila sudah penuh boleh duduk di bangku warna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah saja, telah selesai ibadah langsung pulang. Yang berulang tahun pada minggu ini, dapat kita lihat di buletin kita, pimpinan jemaat dan majelis LS, CLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun hingga beroleh hati yang bijaksana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan dapat kita lihat di buletin kita. Jemaat yang memberikan ucapan syukur dari keluarga Nyonya Siagian dan Boru Panjaitan. Kiranya Tuhan berkati keluarga, anak, cucu untuk pembangunan gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Persembahan kolekte, di mana sebelumnya kita melakukan ibadah online, dapat kita lihat di buletin kita nominalnya. Dan juga untuk partisipasi dana pembangunan gereja, dapat kita lihat di buletin kita sudah tertera semua. Sekarang kita akan mendengarkan doa sapaat. Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal sebagai juru selamat kami, yaitu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Kami sangat bersyukur Bapa di pagi ini, di mana Tuhan lawatanmu kami rasakan sampai saat ini, yaitu napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami sangat bersyukur Bapa sehingga di pagi indah ini, kami bisa datang ke tempat-Mu yang kudus. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tak terasa Bapa, satu bulan penuh kami tidak dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini Bapa, di mana kami melakukan ibadah secara online. Kami kurang merasakan sukacita-Mu. Tetapi di pagi yang indah ini Bapa, kami sangat bersukacita karena kami rasakan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami rasakan sukacita yang luar biasa Bapa di pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini Tuhan, inilah jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang datang menyerahkan dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Baik yang berada di tempat ini, baik yang berada di rumah, baik yang berada pun dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu, mau memohon, menaikkan doa-doa permohonan kami. Bapa, mari Tuhan, sebelum kami mau menaikkan permohonan kami, mari Tuhan terlebih kedulu kuduskan kami, tahirkan Bapa, agar di setiap permohonan kami layak di depan-Mu Bapa. Bapa yang baik, di pagi ini Tuhan kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Yaitu sebulan penuh kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana kami tahu Tuhan gelombang kehidupan kami saat ini. Yaitu yang kami hadapi di dunia ini adalah yaitu sakit penyakit yang terjadi pada saat ini Bapa. Di mana virus corona Tuhan. Bapa yang baik, dengan rendah hati Bapa kami datang ke hadapan-Mu. Memohon Tuhan bagaimana kuasa-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Begitu dahsyatnya corona melanda dunia ini secara khusus negara kami Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan kami hanya mengandalkan nama-Mu Yesus Kristus. Untuk itu Bapa, kami percaya Tuhan bahwa setiap virus corona yang ada di dalam negara kami ini, di setiap lingkungan kami yang ada Tuhan dinyatakan virus corona, dalam nama Yesus kami tengking Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin banyak saudara-saudara kami Tuhan yang terpapar virus corona ataupun penyakit yang lain. Kami percaya, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa Roh Kudus Bapa. Jamah setiap saudara-saudara kami Bapa yang sakit penyakit, yang khususnya pada saat ini yang terpapar virus corona Bapa. Berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Berikan hikmat penyerahan diri kepada mereka Tuhan. Agar saudara-saudara kami Tuhan berhikmat. Walaupun terpapar virus corona, tapi kami percaya bahwa jamahan kuasa Roh Kudus-Mu berlaku bagi setiap saudara-saudara kami Bapa. Begitu juga Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan mungkin ada yang sakit penyakit yang lain. Mari Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami Bapa. Jamah setiap saudara-saudara kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan. Sehingga Tuhan, di dalam sakit penyakit mereka, mereka tetap berserah kepada-Mu Tuhan. Dan atas jamahan Tuhan, mereka dapat sembuh pulih seperti biasa Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa secara khusus di pagi yang indah ini. Yaitu buat anak kami Jonah Silitonga Bapa. Kami tahu Tuhan di perjuangan di masa kecilnya pada saat ini Bapa. Dia yang seharusnya bermain dengan teman-temannya. Tapi Tuhan, pada saat ini dia terbaring lemah di rumah sakit. Di mana anak kami Jonah Sinitonga Bapa mengalami sel darah putih atau leukemia Bapa. Itu adalah secara perhitungan medis. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil di tanganmu Tuhan, di hadapanmu. Bapa yang baik, mari Bapa ulurkan kuasa Roh Kudusmu agar anak kami Jonah Sinitonga Bapa mempunyai kesembuhan. Dan setiap orang tuanya Bapa, mari Tuhan berikan hikmat penyerahan yang terbaik Bapa. Berikan mereka kesabaran di dalam merawat anak kami Jonah Sinitonga Bapa, sehingga orang tua kami itu tidak merasa putus asa, tetapi mempunyai pengharapan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu buat gereja-Mu GMI wilayah 1 dan wilayah 2. Mari Tuhan, di setiap pelayanan hamba-hamba-Mu yang melayani Bapa, mari Tuhan berikan mereka hikmat pelayanan yang terbaik. Berikan mereka kepemimpinan, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah, agar hamba-hamba-Mu Tuhan penuh kuasa Roh Kudus di setiap melayani Bapa. Kami serahkan Bapa di setiap program-program yang ada di Gereja Metodis Indonesia, baik dari wilayah 1, wilayah 2, dan persiapan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Bapa yang baik buat gereja-Mu GMI Maria Sunggal Bapa, di mana banyak program-program yang kami dalamkan di dalam gereja kami. Tetapi pada saat ini Tuhan mungkin terkendala karena situasi. Tapi kami percaya Bapa, sesuai dengan iman kepercayaan kami, bahwa apapun yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu, itu adalah yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan setiap pergumulan kami di dalam gereja-Mu Tuhan. Anak-anak Tuhan, Bapa, kami serahkan anak-anak kami Tuhan ke tangan-Mu, yang Tuhan titipkan kepada kami secara khusus Bapa. Ajar kami Bapa orang tua di dalam mendidik anak kami, di dalam membawa anak kami, bahwa anak kami Tuhan percayakan, sehingga anak kami mengerti akan arti daripada bagaimana kami sebagai orang tuanya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga anak kami dalam pendidikan mereka. Kami serahkan Tuhan anak kami di dalam pendidikan, mulai tingkat TK sampai tingkat tertinggi Bapa. Mari Tuhan ajar setiap anak-anak kami, berikan hikmat yang terbaik sehingga anak-anak kami Tuhan dapat mengikuti studi yang mereka lakukan Bapa. Begitu juga Tuhan, kami mau Tuhan berdoa yaitu buat orang tua kami yang lansia Bapa. Bapa yang baik, di masa tuanya Tuhan, mungkin mereka merasa rendah di dalam kehidupannya Bapa. Tetapi itulah kehidupan di masa tuanya Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang tua Bapa, yaitu orang tua kami yang mungkin merasa lemah, merasa merendahkan dirinya bahwa karena udah tua tidak mampu Bapa. Tapi kami percaya Bapa, kami serahkan orang tua kami sehingga di dalam usia yang lanjut mereka masih mempunyai kekuatan, masih mempunyai kepercayaan yang kuat di dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari Bapa. Berikan mereka kesehatan, Berikan mereka kekuatan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Bapa, yaitu buat saudara-saudara kami Tuhan yang rindu akan garis keturunan, yang sudah sekian lama di dalam membentuk rumah tangga Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan di setiap pergumulan saudara-saudara kami yang rindu akan keturunan. Bapa, jamah rahim ibu-ibu agar mereka dapat memberikan keturunan Bapa dengan penuh kuasa Rohul Kudusmu Bapa. Saudara-saudara kami yang ingin memperoleh garis keturunan, mereka bersuka cita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu setiap pekerjaan, setiap aktivitas, setiap usaha yang Tuhan pekerjakan kepada kami semua Bapa. Mungkin kami ada ya sebagai karyawan swasta, mungkin kami ada sebagai pegawai negeri, mungkin kami ada sebagai jualan, apapun itu Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami Bapa pada saat ini. Mari berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami tahu Tuhan pada saat ini, perekonomian kami mungkin melemah pada saat ini Tuhan. Tapi apapun itu Bapa, kami serahkan ke tangan-Mu. Mari Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Bapa, yaitu pembangunan gereja kami, khususnya ruang sekolah minggu dan pastori. Bapa, kami serahkan setiap program-program pembangunan yang ada di gereja kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di setiap rencana-rencana kami, rencana-Mu lah yang terindah Bapa. Terima kasih nyata dan kuasa-Mu bahwa pembangunan gereja pastori dan gereja kami nantinya akan berlanjut Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, yaitu untuk di pelayanan minggu depan, baik gelombang pertama, gelombang kedua Bapa. Mari Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang telah siap untuk melayani, berkati setiap hamba-hambamu Bapa. Berikan mereka sebagai kesehatan, berikan mereka kekuatan Bapa yang baik. Dan begitu juga kami seluruhnya pada saat ini Tuhan, nantinya di gelombang kedua, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, melayani lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu saudara-saudara kami yang sangat bersuka cita bertambah umurnya di dalam satu tahun Bapa. Itu adalah kuasa daripada anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bertambahnya umurnya saudara-saudara kami Tuhan, mereka merasakan penuh sukacita. Untuk itu Bapa, berkati setiap saudara-saudara kami yang panjang umurnya di dalam perayaan ulang tahun mereka Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka kehendaki Bapa, mari Tuhan berkati di setiap usaha mereka Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang telah memberikan tanggung jawab dan kewajiban kami Bapa. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur mereka Tuhan. Bapa yang baik, itu adalah bukan karena kekuatan kami, bukan karena usaha kami Tuhan, tapi itu adalah sumbernya daripada Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau mengembalikan. Tetapi Bapa yang baik, berkat yang kami terima begitu besar Bapa, Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah setiap saudara-saudara kami, hamba-hambamu yang telah memberikan persepuluhan mereka, apapun usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, demi kemuliaan nama Yesus, berkati setiap usaha mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Bapa, yaitu buat bangsa dan negara kami Tuhan, di mana Tuhan pada saat ini gelombang-gelombang yang banyak dihadapi di dalam negara kami Tuhan. Mari Tuhan, pimpinan kami yang tertinggi, yaitu Bapak Presiden, berikan hikmat kepemimpinan yang terbaik Bapak. Maka di setiap melaksanakan roda pemerintahan bangsa dan negara kami, yaitu Bapak Presiden mempunyai hikmat yang terbaik, sampai pimpinan yang terendah, yaitu Bapak RT dan RW kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ini dan kepemimpinan di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar Bapak, kami akan memberikan yang terbaik Bapak. Bapak yang baik, mari Tuhan, terimalah persembahan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami memberikan yang terbaik Bapak. Begitu juga bentar lagi Bapak, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi dalam kehidupan kami Bapak. Sehingga Tuhan, firman-Mu itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati lebih dahsyat lagi Bapa. Dan begitu juga Tuhan, kami seluruhnya yang mendengarkan firman-Mu menjadi berkat di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya Bapa. Amin. Sebelum kita akan mengumpulkan persembahan, nats persembahan kita hari ini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam kebajikan. Kita nyanyikan lagu Di Saat Ku Tak Berdaya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. atas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Intro saja. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita bersama-sama katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan, terima kasih buat kasih dan berkat Tuhan yang sudah nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Oh Bapa yang baik, saat ini kami kembali bersyukur dan berseru kepada-Mu, di mana kami boleh kembali bertatap muka, muji dan muliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang penuh dengan sukacita ini. Bapa, ini bukan karena kekuatan, kehebatan kami, tapi karena kasih Tuhan yang terus nyata. Untuk itu, mari. Engkau benar hadir, Engkau benar menyapa kami pada saat ini. Bagian anak Tuhan yang datang pada hari ini, melalui ibadah kami. Terutama dengan pujian, dengan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah andalan kami untuk meneruskan melakukan segala aktivitas dan kegiatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Mari Engkau urapi hamba-Mu, urapi juga jemaat Tuhan, demikian juga anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah datang dan menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom bagi kita jemaat Tuhan. Ya, terpuji nama Tuhan kita. Kalau hari ini kita kembali boleh bertatap muka melalui ibadah kita di rumah Tuhan yang penuh dengan sukacita ini, di mana beberapa minggu ini ya sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi, yang merupakan tantangan juga bagi kita, ya ada aturan dan peraturan Namun hari ini kembali diberi kesempatan. Ya, kita syukuri itu karena kebaikan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes, yaitu Yohanes 6 ayat 35 dan dilanjutkan nanti di ayat 41 sampai dengan ayat 51. Yohanes pasal 6 ayat 35 dan dilanjut ayat 41 sampai ayat 51. Kami mengajak kita untuk beresponsoria. Kami ayat yaitu 35, jemaat Tuhan nanti melanjutkan di ayat 41 dan di ayat 51 nanti kita kembali bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Kita bersama. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita, sebagaimana tadi kami katakan, kita bersyukur kalau pada hari ini kita kembali diberi kesempatan ibadah dengan tatap muka. Nah, kita bersyukur. Nah, kami juga tetap berharap ya supaya kita mengikuti protokol kesehatan. Ya, artinya ya kita tidak tahu ya nanti tim gugus atau tim COVID ini bisa turun mendadak begitu, tapi mari kita tetap ikuti aturan peraturan cara khusus tempat duduk kita atau jarak kita. Nah, supaya di dalam setiap ibadah kita, kita pun merasa nyaman dan tenang. Ya, namanya juga ibadah, kalau hati dan pikiran kita dihantui oleh ya kekhawatiran, kegelisahan, bagaimana kita tenangkan begitu. Tapi kalau kita sudah mengatur tempat duduk kita, ya kita boleh tenang. Jadi itu harapan kami juga kepada kita untuk saat ini dan untuk seterusnya. Jadi mari kita tetap menjaga. Lebih baiklah kita mengatur diri kita sendiri dan membuat ya mencari tempat duduk kita sendiri, ya di mana yang paling pertama kalau boleh ya pertama duduk depan, kan begitu, supaya yang agak terlambat bisa duduk di belakang. Jadi kita mengatur diri kita masing-masing. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita, firman Tuhan hari ini yang telah kita baca tetap masih ya berkaitan dengan yaitu khotbah atau firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu, di mana Yesus mengatakan dirinya bahwa aku adalah roti hidup. Nah, tapi tema kita pada minggu ini yaitu jangan ragu dan bersungut-sungut, tetapi berimanlah karena imanmu yang menyelamatkan engkau. Ya, jangan ragu dan jangan bersungut-sungut, tetapi berimanlah karena imanmu yang menyelamatkan engkau. Nah, tema ini kami ambil dari ya kesimpulan-kesimpulan melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, di mana kita lihat tadi secara ya perjalanan atau cerita atau alur cerita firman Tuhan ini, orang-orang Yahudi atau boleh kita sebut orang banyak yang mencari Yesus dan terus berjalan bersama dengan Yesus, mendapatkan mau berjumpa dengan Yesus, ternyata ya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cari itu hanya ya mencari kebutuhan sementara atau kebutuhan semata. Nah, bahkan tadi kita lihat juga melalui pembacaan mereka ya menolak Yesus, dalam arti di sini menolak tidak mengakui Yesus saat dia mengatakan ya, karena mereka mengagungkan yaitu di mana Tuhan kita telah mengirim manna dari sorga yang membuat mereka kenyang ya, atau yang membuat mereka merasa puas, kan begitu. Nah, Yesus kembali menegaskan bahwa akulah roti hidup itu dan akulah yang turun dari sorga itu. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, setelah Yesus mengatakan ya, mengatakan kata ini tadi kepada mereka atau kepada orang banyak, nah disinilah tadi timbul sungut-sungut. Disinilah tadi timbul ya, kalau kita bahas seterusnya ada pertengkaran-pertengkaran. Artinya dalam arti di sini sungut-sungut dan pertengkaran-pertengkaran itu, enggak mungkin. Mengapa dia katakan dia turun dari sorga? Bukankah yang datang dari sorga itu Tuhan atau malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan? Dia itu kan anaknya Yusuf, anaknya Maria, tukang kayu, hidup sederhana. Kita kenal betul siapa keluarganya, siapa orang tuanya. Nah, timbul tadi sungut-sungut ya. Timbul tadi sungut-sungut. Nah, pertama bagi orang-orang Yahudi atau orang banyak pada saat itu, saat Yesus tadi mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga itu. Nah, mengapa? Karena mereka atau orang banyak termasuk orang-orang Yahudi pada saat itu ya, hanya mengenal Yesus dari segi kemanusiaannya, atau boleh disebut dari segi kedagingan. Nah, bukankah itu tadi yang mengakibatkan datang sungut-sungut? Masa dia ya katanya turun dari sorga, siapa dia rupanya? Dia kan anak tukang kayu, dia anak Yusuf, anak Maria, yang kita kenal keluarganya, paham benar dengan keluarganya. Nah, jadi ternyata tadi pemahaman dan pengenalan mereka terhadap Yesus yang mengatakan, akulah itu roti hidup, akulah itu yang datang dari sorga. Ya. Dan roti hidup itu adalah dagingku sendiri. Di ayat terakhir tadi ditegaskan kan begitu. Dagingku sendiri, diriku sendiri. Wah, semakin mengagetkan lagi kan begitu. Ya. Masih dua kalimat, Yesus mengatakan ia roti hidup. Yang kedua tadi, masih Yesus mengatakan akulah yang turun dari surga. Yang terakhir dikatakan akulah itu, dagingkulah itu. Artinya roti itu adalah dagingku sendiri. Semakin membungkamkan orang-orang banyak. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah itu tadi, mengapa mereka bersungut-sungut? Itu tadi, ternyata mereka memahami atau mengenal Yesus itu dari segi kemanusiaan mereka. Bukankah begitu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik itu secara pengalaman kehidupan kita sehari-harinya. Nah, ini sering juga terjadi di jemaat, misalnya si Polon itu diangkat jadi lead speaker. Bukankah keluarganya yang dulu, ya disebutlah semua seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pokoknya kejelekanlah disebutkan begitu. Iya, jadi pengkhotbah. Nah, itu sering menjadi omongan dan cercaan orang terhadap seorang pelayan-pelayan Tuhan. Nah, karena apa tadi? Mereka melihat secara kacamata duniawi atau kemanusiaan. Apa artinya ada pertobatan, kan begitu? Apa artinya? Jadi Yesus lakukan itu banyak hal melakukan kepada manusia. Ya, manusia itu diubah dan dibentuk menjadi bertobat. Bukankah Paulus juga adalah manusia yang jahat pada saat itu? Jahat benar. Tidak suka dengan orang-orang Kristen atau pengikut Kristus. Tapi kita lihat Tuhan pakai dia menjadi alatnya. Ya. Tuhan pakai menjadi alatnya. Nah, mengapa tadi mereka meresponi dan menanggapi Yesus seperti itu? Nah, itu tadi. Kacamata mereka memandang Yesus secara kemanusiaan atau secara kedagingan. Tapi mereka tidak memandang Yesus dengan iman. Nah, jadi hari ini kita mau diajak firman Tuhan supaya beriman. Nah, sebagaimana tadi tema kita. Ya. Jangan ragu, jangan bimbang, tetapi berimanlah, karena imanmulah yang menyelamatkan kamu. Kepercayaan kita itu yang membuat kita itu benar memahami dan tahu siapa Yesus sebenarnya. Bukankah mereka mengetahui karya perbuatan Yesus, perbuatan Tuhan dalam hidup mereka? Mereka tahu. Tapi mereka selalu memandang dari kacamata secara kemanusiaan. Itu yang lengket. Nah, atau mereka hanya memakai akal dan pikiran mereka secara manusiawi. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita ya mengingat orang-orang yang benar atau orang-orang percaya atau orang yang beriman ya kepada Tuhan atau kepada Yesus. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat perahu. Secara akal dan pikiran itu tidak mungkin bisa dilakukannya. Tetapi secara iman ia percaya ia dapat melakukannya. Ia dapat melakukannya. Demikian juga ya Daniel yang ada di lubang atau ya di lubang singa, di gua singa. Ia lolos dari cengkeraman binatang buas. Karena apa? Kalau dari secara pandangan atau logika, pikiran atau akal, mati kan begitu. Tapi dia lolos. Iman. Ia percaya. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong dia. Meloloskan dia dari cengkeraman binatang buas. Demikian juga Yunus. Abraham juga mempersembahkan anaknya, dia beriman. Bahwa ada yang lebih, yang terbaik yang Tuhan lakukan untuk dia. Itu nyata. Yang disembelih bukan anaknya tapi anak domba digantikan. Nah, demikian juga banyak nabi-nabi atau sahabat-sahabat yang benar-benar punya iman. Ya. Abel juga mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Dia beriman, dia yakin. Tuhan terima persembahannya. Nah, ini semua karena iman. Nah, ini semua karena iman. Nah, dari tema kita tadi kami angkat ya tentang iman tadi. Mengapa mereka tidak mengimani Yesus? Mengapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Karena itu tadi. melihat dari segi kemanusiaannya, bukan dari iman. Nah, karena kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti ya dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi karena imanlah kita mengerti, karena imanlah kita memahami segala sesuatu apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Itu harus kita imani, ya. Bukan seperti pemahaman orang-orang Yahudi atau orang banyak, ya. Sekedar memandang, ya, secara kedagingan atau sementara. Makanya Yesus katakan tadi, apalagi dia mengatakan, aku yang turun dari surga, wah. Dan roti itu atau ya roti itu diriku sendiri dan dagingku sendiri. Semakin mereka membuat bingung. Nah, sementara tujuan Yesus mengatakan itu kepada orang Yahudi atau orang banyak ya, supaya mereka jangan mencari makanan yang dapat binasa. Mencari makanan yang dapat binasa atau makanan yang sementara, tetapi makanan yang menjadi bekal dalam hidup mereka untuk selama-lamanya. Ya. Dan yang kedua juga, supaya mereka jangan menganggap bahwa roti yang mereka makan atau roti yang disebut roti hidup itu seperti yang diturunkan dari awalnya, mana yang mereka makan itu, mereka memakan memang kenyang tetapi mereka bisa binasa, bisa mati. Karena itu hanya makanan sementara. Makanya itu tadi katakan, itu adalah diriku sendiri, itu adalah dagingku sendiri. Itu mengingatkan kepada kita saat kita melakukan perjamuan kudus. Bukankah Yesus juga katakan ya kepada kita, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Makanlah ini ya. Karena Kristus mati karena engkau, dan jadikanlah ini menjadi makanan rohani di dalam hidupmu. Ya. Makanan rohani di dalam hidupmu. Iman yang berbicara. Ya, iman kita yang berbicara. Bukan dari akal atau pikiran kita. Dan yang kedua juga, bagaimana kita tadi mempercayai sebagaimana juga setiap minggu kita katakan pengakuan kita. Tadi juga kita katakan dalam pengakuan kita, ya. Apa yang kita katakan, ya. Aku percaya. Aku percaya kepada ya Allah, kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bagaimana kita mempercayai? Tentu itu tadi iman. Kalau Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena nyata. Dari mana kita tahu tumbuh-tumbuhan? Dari mana kita tahu laut, darat, dan lain sebagainya? Nyata kan begitu. Dan iman kita berbicara. Bukan secara logika saja. Kalau secara logika atau memakai akal dan pikiran kita, mana mungkin bagaimana itu bisa terjadi? Membuat hidup kita bisa ragu, membuat hidup kita bisa bersungut-sungut, kan begitu. Tapi kita terima dengan akal kita sendiri. Nah, demikian juga tadi Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, akulah daging itu, akulah roti itu. Dalam arti mengingatkan kepada kematiannya, mati di ya atas kayu salib, dan bangkit kembali, dan untuk membangkitkan kita, di sini tadi disebut, sampai kepada akhir zaman. Dari mana kita tahu, bagaimana bisa? Iman. Nah, jadi bukan logika kita, bukan secara pemikiran secara manusiawi. Kalau pemikiran secara manusiawi, tak ketemu. Disinilah sering tadi, ada sungut-sungut kita, ya, ada perbantahan. Nah, kita ingat orang yang mendua hati dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang tidak ya punya iman, dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana yang tertulis dalam Yakobus. Tapi apabila dia punya iman, dia percaya, maka hidupnya tenang. Hidupnya damai walaupun dalam situasi dan kondisi apa yang ia hadapi. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita di zaman sekarang ini. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ya zaman ini juga zaman yang mengkhawatirkan, yang mengguncangkan iman kita pada saat ini? Nah, kalau dulu selalu dicanangkan harus punya iman, kalau sekarang diutamakan imun. Ya. Harus berimun. Tapi mari secara ya, secara rohani, jangan secara logika kita menerima itu. Cukup hanya punya imun, kalau tidak punya iman, tentu tidak. Tetap, yang dinomor satukan adalah iman. Adapun imun, kalau tidak punya iman, tidak bagus. Nah, bukankah di zaman ini juga, ya, zaman yang menggoyahkan iman kita. Kalau dulu nilai yang positif itu yang bagus. Itu yang bagus. Tapi sekarang nilai yang negatif itu yang bagus. Mengkhawatirkan, ya kan? Mengguncangkan iman kita. Yang negatif itu yang bagus di zaman ini. Kalau positif itu yang tidak bagus. Benar, mengguncangkan iman kita. Ayo jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tangkap terima dengan akal, dengan pemikiran kita semata, paslah seperti penyambutan Yesus. Penyambutan Yesus atau penyambutan orang-orang banyak terhadap Yesus. Mereka bersungut-sungut, berasa bau songonongon dan lain sebagainya. Semua bersungut-sungut, tak diterima. Ya kan, kalau dulu ya adanya kebersamaan itu kita bisa bersatu. Sekarang tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkunjung. Ya, seperti minggu-minggu bertatap muka pun tidak boleh. Lalu apa yang kita lakukan kalau demikian? Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan hari ini, firman ini sangat menantang bagi kita. Ajakan Yesus kepada kita pada saat ini. Mari, jangan bersungut-sungut, jangan ragu, tapi mari beriman, karena imanlah yang menyelamatkan diri kita sendiri. Ya. Percaya, lihat apa yang kita percayai. Kan begitu? Karena ini mengguncangkan. Kita dengar di satu pihak, ya memang di sana ada terjadi, tapi di satu pihak juga, ini demikian. Benar. Ya. Jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus hari ini. Mari, sebagaimana tadi kita benar di dalam kehausan. Kita benar di dalam kelaparan. Kita benar pada saat ini kondisi dan situasi kita ini memang sakit. Sakit. Perlu pemulihan, perlu penyembuhan. Nah, ingat tadi, penyembuhan pemulihan itu datang tidak bisa dari akal dan pikiran kita sendiri, dari kekuatan kita sendiri, tapi datangnya daripada Tuhan kita melalui Yesus Kristus yang mengatakan kembali hari ini berulang-ulang, nat ini minggu yang kemarin diulang-ulang, ini yang mengatakan tadi kata Yesus, ya kata Yesus kepada mereka, kepada kita juga, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Kita haus, kita lapar, tapi apa yang dikatakan, ya, mari datang, mari percaya kepada Tuhan, berimanlah, karena iman kita yang menyelamatkan kita. Jadi untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, mari, jadikanlah iman imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi kalau imanmu yang menyelamatkanmu, ya, terutama pada zaman sekarang ini, ya, imanilah apa yang sudah difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Yesus tadi sudah menawarkan, aku roti hidup. Akulah roti yang benar, yang memberikan kehidupan sampai selama-lamanya. Memberikan kehidupan berarti menjaga, memelihara, menuntun hidup kita sampai selama-lamanya. Dua, jangan bersungut-sungut terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, diperintahkan oleh Yesus kita. Tetapi mari kita imani sepenuhnya di dalam hidup kita. Imani sepenuhnya di dalam hidup kita, ya. Mari kita imani sepenuhnya di dalam hidup kita. Jangan bimbang tadi dan jangan ragu. Orang yang bimbang dan ragu, hidupnya tidak tenang. Jiwanya juga tidak tenang. Yang ketiga, di zaman yang kita hadapi pada saat ini, itu tadi mengguncangkan iman kita. Mengapa? Karena keberadaan kita sudah memang berbalik. Kan begitu tadi, berbalik. Kalau dulunya, ya, kita harus punya iman yang kuat. Sekarang dicanangkan punya imun. Tapi ingat, ya, jangan kita tanggapi itu secara akal dan pikiran kita. Tapi mari kita imani itu di dalam kehidupan kita, ya. Iman nomor satu paling utama. Nah, kalau dulunya bersatu kita teguh, ya, bercerai runtuh. Kalau sekarang tidak dibutuhkan lagi untuk ada kebersamaan, ada kebersatuan. Salah, ya, itu tadi. Jadi berbalik. Dulunya kita tanda sahabat, tanda satu dalam kasih Kristus, berjabat tangan, bersalaman, tanda salam, tanda ada sukacita. Sekarang apabila berjabat tangan, apa yang menjadi tanggapan? Nanti kena virus, ya kan? Nah, sangat berbalik, sangat mengkhawatirkan hidup kita pada zaman ini. Tapi ingat, kita selaku anak-anak Tuhan, ingat firman Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya. Ya, situasi kondisi boleh berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Jadi firman inilah yang kita imani pada saat ini. Firman Tuhanlah yang kita imani, yang firman tadi tidak dapat berubah sampai selama-lamanya. Zaman boleh berganti, situasi atau kondisi, tapi firman Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah yang perlu kita imani di dalam hidup kita. Mari memandang Tuhan kita, memandang Yesus kita, bukan secara kacamata kemanusiaan atau duniawi, tapi pandanglah Yesus secara kacamata rohani dengan iman kita, ya. Jangan bersungut-sungut dan singkirkan penghalang untuk mengikut Yesus. Adanya egois, adanya keraguan, adanya hal-hal duniawi yang menantang kita. Tapi pandanglah Yesus sang juru selamat yang telah diutus oleh Allah untuk membawa kabar sukacita dan hidup yang kekal tadi. Jadi mari jangan pandang secara kemanusiaan, ya, tapi ialah Tuhan kita, Yesus kita yang diutus oleh Allah sebagaimana firman-Nya tetap mengingatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya sebagaimana tema kita, jangan ragu, jangan bersungut-sungut, berimanlah karena imanmulah menyelamatkan engkau. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan kalau pada hari ini kami boleh, yaitu Bapa, untuk berbicara dengan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah umat Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih, oh Bapa. Kami percaya biarlah kehadiran anak Tuhan penuh dengan sukacita. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh percaya sebagaimana juga pada saat ini. Mereka beriman, biarlah iman mereka boleh menyelamatkan mereka, menjaga, memelihara kemanapun mereka melangkah, melakukan aktivitasnya, baik seisi rumah mereka, keluarga mereka, dimanapun berada pada saat ini. Demikian juga, oh Bapa yang baik, bagi jemaatmu yang belum bisa hadir pada saat ini, kami percaya Engkau juga pulihkan Bapa, Engkau juga pelihara dan jaga mereka, biarlah mereka juga tetap percaya kepadamu dan mereka punya iman yang luar biasa yang dapat menyelamatkan mereka, menjaga, melihara mereka dimanapun berada. Bapa, berkati dalam pekerjaan anak-anak Tuhan dimanapun berada, kemanapun mereka melangkah Bapa, biarlah iman mereka menyertai mereka. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini juga dalam keadaan pemulihan sakit penyakit, pulihkan, sembuhkan, biarlah juga iman mereka yang boleh menyelamatkan mereka Bapa, yang boleh memulihkan mereka, karena kasih Tuhan tidak pernah terputus dan terpisah jauh daripada kehidupan anak Tuhan. Untuk itu ajari supaya tetap percaya dan datang kepada Yesus sebagaimana Yesus adalah roti hidup, roti yang dapat memuaskan dari kelaparan, roti hidup yang dapat juga memuaskan dari kehausan. Mari, kami haus, kami lapar, Tuhan adalah jawabannya dalam hidup kami, Kristus adalah jawabannya dalam hidup kami. Kami boleh sembuh, kami boleh pulih, kami boleh kuat karena Tuhan menjaga dan memelihara kami. Sekembalinya anak-anakmu dari rumahmu ini, oh Bapa, mari Engkau bekali, berkati sehingga mereka boleh bersuka cita karena Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dan setelah itu menyanyikan doksologi dan berkat dan bernyanyi Bapa terima kasih. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, shalom bagi kita. Shalom dan salam sehat bagi kita. Tuhan memberkati kita.